Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kesimpulan pelajaran kita yang lalu, kriteria sujud yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan rukun sujud adalah sujud di atas 7 anggota, yaitu wajah, dalam hal ini apa wajah? Nah, wajah di sini apa yang dimaksud? Anggota pertama, anggota sujud yang pertama wajah. Maksudnya wajah di sini apa? Pipi apa? Bibir atau? Dahi. Dahi saja? Dan hidung. Nah. Dan hidung sama hukumnya dengan dahi. Karena Nabi ketika menyebutkan jabha sambil menunjuk ke hidungnya, artinya ini juga diperintahkan sama dengan jabha. Baik. Yang kedua, dua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki, atraf al-qadamain. Baik. Jadi jangan mengabaikan salah satu dari 7 anggota ini. Selama mampu meletakkannya dalam sujud, maka letakkan. Karena jika tidak diletakkan, ada yang tidak diletakkan, berarti tidak terpenuhi rukun sujud yang diperintahkan. Sholat tidak sah. Jika ada salah satu yang tidak diletakkan, sholat tidak sah. Lain halnya jika tidak mampu, lantaran sakit, misalkan, maka sujud semampunya. Anggota yang sakit yang tidak bisa diletakkan, ya, didekatkan saja ke tanah sedekat mungkin dan sujud di atas anggota-anggota lain yang sehat. Sebagaimana disebutkan di buku dalam dan Mughni juga Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, perhatikan. Sah sujud, ya, pada mazhab Hambali sah sujud dengan sebagian dari setiap anggota sujud yang 7 itu. Sah sujud dengan sebagian dari masing-masing anggota sujud yang 7 tersebut. Ya, ini bukan seluruh bagian dari setiap anggota sujud tersebut, sebagian saja, misalkan tidak seluruh, ya, telapak tangannya, tidak seluruh dahinya, tidak seluruh hidungnya, kan gitu. Nah, ada sebagian. Sesuai lahiriah ya, hadis yang memerintahkan sujud di atas 7 anggota itu secara mutlak. Perintahnya adalah sujud di antara 7 anggota sujud itu secara mutlak. Secara mutlak adanya tanpa pembatasan bagian tertentu darinya. Ya, tanpa pembatasan bagian tertentu darinya. Disuruh sujud di atas wajah, dalam hal ini di atas dahi dan hidung. Nah, di atas kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung-ujung kedua telapak kaki. Dengan demikian, sah sujud dengan sebagian dari kedua telapak tangan. Misalkan seorang dalam sujudnya tidak seluruh bagian telapak tangannya diletakkan. Ada sebagian dari telapak tangannya yang terangkat. Ya, ada sebagian dari kedua telapak tangannya yang terangkat. Sah. Karena sudah ada sebagian dari telapak tangan yang diletakkan. Andaikan terbalik, telapak tangannya, punggungnya yang diletakkan. Nah, bukan begini tapi dia begini. Sah. Karena telapak tangan itu meliputi bagian telapak ini dan punggungnya. Seandainya sujud dengan jari-jemarinya. Ya, dengan jari-jemari dari kedua telapak tangan. Misalkan sujudnya begini. Bukan begini, dia begini. Ya, sah. Karena sudah ada sebagian yang diletakkan. Nah, seandainya telapak kakinya, ya, punggungnya yang diletakkan pada sujud. Nah, telapak kakinya di belakang bukan begini, tapi begini misalkan. Punggung yang diletakkan. Sah, pada batasan tadi. Sesuai lahir hadis. Karena mesti ada ujung, ada sebagian dari ujung telapak kaki yang menempel di tempat sujud. Ini pembahasan kita masalah kriteria. Andaikan itu terjadi, ya, hanya sebagian dari itu yang diletakkan, sah. Lain halnya jika bukan bagian ujung telapak kaki yang diletakkan, bagian tengah atau bagian tumit, ya tidak sah, karena hadisnya atraf al-qadamain, ujung-ujung kedua telapak kaki. Makanya dikatakan tadi, seandainya ya dia baringkan telapak kakinya sehingga punggungnya yang diletakkan, mesti bagian ujungnya masih menempel sebagian, berarti masih sah. Nah, ini pembahasan kita sekarang masalah kriteria. Sehingga tahu kriteria yang wajib terpenuhi. Artinya jika itu terjadi, seseorang ada yang sujud caranya seperti itu, ya, sah sholatnya. Karena sujud terpenuhi. Kriteria wajib dalam sujud terpenuhi. Adapun masalah tata cara yang sunnah, sifat sujud yang mustahab, yang sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan, disunnahkan oleh Nabi SAW, nanti akan datang. Ya, dia akan datang. Kedua telapak tangan diletakkan. Kemudian, nah, jari-jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Nah, nanti akan datang masalah itu. Ini sekarang, kenapa ini dibahas? Agar tahu kriteria yang wajib. Sehingga, ketika melihat seseorang, atau barangkali ya terjadi pada diri kita. Nah, bukan sesuatu yang disengaja meninggalkan sunnah, maka tidak bingung, karena paham itu kriteria itu terpenuhi. Nah, adapun tata caranya bagaimana posisi kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, ya, lengan dan seterusnya, dan bagaimana, bahkan bagaimana cara turun dari i'tidal menuju ya sujud, ada tata cara sunnah dari Nabi SAW, akan kita pelajari nanti. Nah, jadi kita masih seputar pembahasan mengetahui kriteria yang wajib dalam sujud yang harus terpenuhi. Baik, berikutnya masih termasuk pembahasan ini, yaitu apakah 7 anggota sujud itu wajib menempel secara langsung, ya, wajib menempel secara langsung ke tempat sujud, dalam arti jika ketika ada rambut misalkan menghalangi dahi atau pecinya menutup dahinya, serbannya misalnya imamahnya serbannya menutup dahinya seperti ini. Nah, yang tidak ada dahi yang muncul nih kalau begini, misalkan. Saya perhatikan ini ya, aulad banyak yang suka pakai peci begini, dahinya tertutup semua. Nah, baik. Atau khimar. Nah, di serbannya dikerudungkan begitu, diletakkan di atas kepala, tertutup. Nah, terhalangi oleh sesuatu yang dipakai, peci atau serban imamah yang sedang dipakai, atau ujung pakaian, ujung lengan dan semisal yang dikenakan yang bersambung dengan dirinya. Nah, jika itu menghalangi antara anggota sujud, salah satu anggota sujud dengan tempat sujud, bagaimana hukumnya? Nah, pembahasannya ada rincian. Pembahasannya ada rincian. Untuk kedua lutut, rincian pertama, untuk kedua lutut dan kedua telapak kaki, tidak wajib menempel dengan tempat sujud secara langsung. Menurut ijma' ulama. Ijma' tersebut telah dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Ijma' itu dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Ya. Nah, ini jelas. Nah, lutut pada pendapat sebagian ulama, lutut atau aurat. Nah, tidak boleh disingkap. Jadi mesti tertutup oleh celana atau sarung. Jadi mesti celana atau sarung melapisi, sehingga tidak bisa menempel langsung, bersentuh langsung dengan pasir. Mesti terlapisi oleh pakaian. Kedua telapak kaki, ya, juga apabila seseorang ya tidak, dia tidak isbal, tetapi ujung jubahnya, ujung gamisnya, ya, gamisnya, ujung sarungnya persis di mata kakinya. Nah, boleh jadi ketika dia sujud teralasi telapak kakinya dengan sarungnya. Ini begitu. Nah, apalagi jika dia memang isbal. Ada masalah isbal, masalah luar. Nah, itu haram di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang jelas, tidak ada di antara ulama yang mewajibkan kedua lutut dan kedua telapak kaki, yakni bagian ujung kedua telapak kaki itu, harus menempel langsung ke tempat sujud. Nah, ini tidak jadi masalah, jelas. Nah, permasalahan terletak pembahasan yang agak rumit pada masalah wajah dan kedua telapak tangan, terutama wajah. Nah, untuk wajah dan kedua telapak tangan terdapat khilaf di antara ulama. Apakah wajib ditempelkan langsung, menyentuh langsung tempat sujud, tidak boleh terhalangi oleh sesuatu yang dikenakan di tubuh, bersama dengan tubuh, atau tidak wajib? Baik. Menurut Al-Imam Ahmad, mazhab Hanbali, hal itu tidak wajib. Hal itu tidak wajib. Tetapi dimakruhkan tanpa hajat. Ya, dimakruhkan tanpa hajat. Jadi, sholat khas. Kendati dahi dan kedua telapak tangan terhalangi oleh sesuatu yang dikenakan di tubuh. Nah, pecinya seperti ini misalkan. Nah, sholat dalam keadaan pecinya tertutup semua dahinya. Atau serbannya, atau khimarnya, kerudungnya. Nah, begini. Ya. Ujung lengan, lengan bajunya, bagian tangan lengan, panjang lebar. Ketika sujud, ya, teralasi begini, misalnya. Nah, teralasi seperti ini. Jadi telapak tangannya teralasi oleh ujung lengannya. Sah. Nah, sah. Menurut Al-Imam Ahmad menjadi mazhab Hambali sah. Baik. Apabila ada ujung serbannya misalkan yang maju jatuh ke depan, kemudian pas dia tahu dia pakai khimar jadi kerudungkan serbannya saat sujud, ya, kemudian mengalasi tempat sujudnya, jatuh di tempat sujudnya sehingga dahinya, nah, hidungnya menempel ke situ, tidak menempel langsung ke tempat sujud, sah. Nah, sah. Sama sebagaimana halnya sah sujud dengan kedua lutut dan kedua telapak kaki yang tertutup dengan jelana atau sarung. Secara kias, secara kias, persamaan hukum secara kias, analogi, ini sama-sama tujuh anggota sujud. Jika disepakati bahwa kedua lutut tidak wajib menempel langsung, kedua telapak kaki tidak wajib menempel langsung, kenapa yang ini diwajibkan? Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Uthaymin. Sebagai pembanding, mazhab lain yang sama dengan mazhab Hambali di sini Al-Imam Malik, mazhab Malik. Jadi di sini pendapat Al-Imam Ahmad sama dengan Al-Imam Malik. Jadi mazhab Malik sama dengan ini. Sebagaimana mazhab itu dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalil yang menunjukkan hal ini, hadis Anas bin Malik, muttafaq alaih. Hadis Anas bin Malik, muttafaqun alaih. Kata Anas radhiyallahu anhu, kunna nusalli. Kunna adalah kami pernah, nusalli salat. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi shiddatil har, fi shiddatil har, pada kondisi hawa yang sangat panas, cuaca yang sangat panas. Di syiddatil har. Fa idza lam yastati ahaduna, maka apabila, ya, lam yastati ahaduna, tidak mampu, tidak sanggup salah satu dari kami, ayyumakkina wajhahu min al ard untuk meletakkan, ya, menempelkan langsung wajahnya di tanah. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ apabila salah satu dari kami tidak sanggup, tidak mampu menempelkan langsung wajahnya di tanah, بَسَطَ ثَوْبَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ dia menghamparkan pakaiannya. Ya, yakni bagian ujung pakaiannya. Fasajada alaih, lantas sujud di atasnya. Jadi terlapisi oleh pakaian yang dikenakannya. Hadis ini menunjukkan, hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat menempelkan wajah mereka, tidak menempelkan wajah mereka di tempat sujud secara langsung saat mereka kesulitan melakukan itu, saat kepanasan, ya, mereka tidak sanggup menahannya, menahan panas. Mungkin antum bertanya, bagaimana gambarannya? Ya, pada kondisi masjid Nabi alaihissalam belum beratap. Dan kita tahu masjid Nabi alaihissalam itu tanah. Sholat di siang hari yang terik, sangat panas. Panas. Nah, mereka sholat dalam kondisi seperti itu. Ya. Meskipun pada perjalanan waktu kemudian diatapi dengan pelepah kurma. Nah, ketika mereka tidak sanggup meletakkan wajahnya di tanah karena saking panasnya, kepanasan. Nah, mereka mengambil bagian ujung pakaian yang dikenakan di itu, yang dihamparkan di tempat sujudnya, kemudian sujud di atasnya sehingga tidak kepanasan oleh tanah yang tanah lantai masjid yang sudah kepanasan oleh panas terik matahari. Nah, kapan mereka melakukan itu? Saat berhajat, ketika memang kepanasan. Selama masih memungkinkan, masih mampu menahan, yakni tidak sampai kepanasan, masih bisa ditahan, ya, mereka menempelkan langsung. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya, ya, afdolnya ditempelkan langsung. Dan dimakruhkan terlapisi oleh sesuatu yang dikenakan oleh seseorang saat sholat, oleh pecinya atau serban dan seterusnya, misalnya itu yang dikenakan, dimakruhkan. Kecuali pada kondisi hajat menuntut. Karena panas, tempat sujud panas, atau sebaliknya dingin sekali, sehingga tidak mampu meletakkannya karena dingin sekali tempat sujudnya. Nah, atau semisal dengan itu, ada hajat untuk kemudian dilapisi dengan sesuatu dari yang dikenakan di tubuh saat itu, sehingga dahi, hidung tidak menempel langsung. Sesuatu yang dimakruhkan, kemakruhan itu hilang dengan tuntutan hajat. Ini kaidah, ya, kaidah. Ada kaidah fikih, ya, al-karahah tazulu bil hajah, sesuatu yang makruh hukumnya, kemakruhannya hilang apabila hajat menuntut. Dikerjakan pada saat memang ada hajat, maka tidak makruh. Ketika tidak ada hajat menuntut untuk itu, kemudian dikerjakan, tidak berdosa. Tetapi, ya, meninggalkan yang afdal. Bahkan melakukan sesuatu yang disifati makruh. Jadi, selama tidak ada tuntutan hajat, tempat sujud tidak panas, tidak juga dingin, ya, dahi, hidung, wajah bisa diletakkan. Nah, yang normal, tidak masalah. Maka, perhatikan untuk tidak terhalangi oleh peci, oleh serban dan yang lainnya. Tempelkan langsung. Difahami? Nah, Al-Hasan Al-Basri yang juga mendukung, ya, di antara riwayat yang mendukung pendapat ini, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kenal Al-Hasan Al-Basri, ya, imam, salah satu imam tabi'i dari kalangan tabi'in. Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri nisbah kepada Basrah, negeri Basrah, salah satu wilayah di negeri Irak. Nah, Irak yang disebut Iran sekarang terbagi menjadi Baghdad, ibu kotanya ketika itu. Nah, Kufa, Basrah, Wasit. Nah, Al-Basri, Al-Kufi, Al-Wasiti, Al-Baghdadi. Nah, itu nisbah kepada wilayah-wilayah itu. Nah, di antara sahabat yang ada di Basrah, Anas bin Malik. Tayyib. Al-Hasan mengatakan, قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم وأيديهم في ثيابهم sesungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudun, mereka sujud dalam salat, wa aydihim, sementara telapak-telapak tangan mereka, fi thiyabihim, di balik pakaian mereka, di dalam pakaian, ya, berarti tertutup oleh pakaian, tidak menempel langsung. Wa aydihim fi thiyabihim. Wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatih. Kata Al-Hasan Al-Basri selanjutnya, wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatih, ala imamatih. Wa yasjudu ar-rajulu minhum, dan seseorang, salah satu dari mereka, atau setiap dari mereka, sujud ala imamati, di atas serbannya, beralaskan serbannya. Jadi serbannya mah melapisi antara dahinya dengan tempat sujud. Yani para sahabat melakukan itu. Tentunya pada saat, nah, disinkronkan saja, disinkronkan, ya, hadis asar yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri ini dengan hadis Anas bin Malik di atas. Ya, ini para sahabat yang dilihat oleh Al-Hasan Al-Basri, para sahabat melakukan ini tentunya pada kondisi apa? Kondisi hajat menuntut. Nah, mungkin pada kondisi ketika itu hawa sangat panas. Nah, asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Musannaf Ibni Abi Syaibah. Nah, Ibn Abi Syaibah mengatakan, haddathana Abu Usamah an Hisham an Al-Hakam qala inna ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aydihim fi thiyabihim wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatihi. Nah, dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, meriwayatkan, mengeluarkan asar Al-Hasan Al-Basri dalam sahihnya, ya, dalam sahihnya muallaqan, yakni secara ta'liq muallaq. Nah, secara ta'liq artinya tanpa sanad. Al-Bukhari mengatakan, kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya sampai ke Al-Hasan Al-Basri langsung. Wa qala Al-Hasan, ini namanya riwayat dengan ta'liq, yakni tanpa sanad, sanadnya dibuang. Nah, lafadznya di sana dalam Sahih Al-Bukhari, kana al-qaum, adalah kaum, adalah kaum itu, kaum yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri adalah sahabat, yasjuduna 'ala al-imamati wal qalansuwati, mereka sujud di atas imamah, serban mereka, wal qalansuwa, dan di atas peci-peci mereka, wa yadahu fi kummihi, dan telapak tangannya dalam lengan tertutup. Ya, ini dasar pendapat ini, dan ini yang rajih. Nah, mazhab Imam Ahmad dan Malik. Jadi berdasarkan ini upayakan, nah, perhatikan agar dahi hidung ditempelkan langsung, jangan sampai terhalang oleh peci atau serban dan yang lainnya, begitu pula telapak tangan. Nah, kecuali pada kondisi apa? Kondisi berhajat, karena tempat sujud sangat panas atau sangat dingin atau semisalnya. Nah, ya, barangkali di tempat sujudnya kasar misalkan, di situ ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa meletakkan ininya, sehingga dialasi dengan dahinya, dialasi dengan pecinya atau serbannya dan semisalnya. Nah, ini meraju wallahu a'lam. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai pembanding, mazhab Syafi'i mewajibkan dahi menempel langsung ke tempat sujud, dianggap rukun oleh mereka. Nah, jika terhalang oleh peci atau semisalnya dirasa jika ada rambut, misalnya poninya banyak di sini, dahinya tertutup semua, tidak sah. Nah, makanya biasanya di negeri kita kaum muslimin keras di sini dalam masalah ini, iya kan? Iya, keras mereka, karena mereka di atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, kan notabene-nya di sini yang dikenal mazhab Syafi'i, di negeri kita yang dikenal mazhab Syafi'i. Memang mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i tidak sah, dianggap rukun oleh mereka. Nah, adapun kedua telapak tangan, Asy-Syafi'i punya dua pendapat. An-Nawawi merujukkan pendapat Asy-Syafi'i yang tidak mewajibkan. An-Nawawi merujukkan dalam Al-Majmu' pendapat Asy-Syafi'i yang tidak mewajibkan hal itu. Dan itu merupakan statement Asy-Syafi'i. Statementnya wal mansus anisy-Syafi'i fi 'ammati kutubi, kata An-Nawawi. Wal mansusu anisy-Syafi'i fi 'ammati kutubi. Artinya itu merupakan statementnya Asy-Syafi'i, pernyataannya Asy-Syafi'i di kitab-kitabnya. Itu yang ditemukan pada kitab-kitab Syafi'i, statement pernyataan beliau bahwa tidak wajib. Jadi yang berat dari Syafi'i hanya terkait masalah apa? Dahi. Nah, dianggap rukun. Namun mazhab Ahmad dan Malik lebih kuat insyaallah berdasarkan dalil yang telah kita dengar. Wallahu a'lam. Sementara ini kita cukupkan. Tafadhalu jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.